Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski sudah menjalani vonis penjara untuk kasus korupsi, M. Nazarudin, W.O.D. Nurhayati, dan kelima koruptor mantan anggota DPR RI lainnya masih menerima uang pensiun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, buat saya sebetulnya aturannya sendiri kan sudah jelas ya, bahwa seseorang dipidana lebih dari 5 tahun ya sebagai koruptor, itu otomatis sebetulnya dipecat dengan tidak hormat. Gitu. Secara otomatis dia tidak bisa mendapatkan hak untuk pensiun ya. Memang pengunduran diri itu kan sebagai satu cara untuk menyelamatkan diri supaya tidak dipecat ya, supaya tidak dipecat dengan tidak hormat itu. Makanya kemudian sebelum jatuh putusan misalnya bahwa dia dipidana 5 tahun penjara, itu makanya kemudian mereka berbondong-bondong mengundurkan diri ya, supaya mereka tetap bisa diberhentikan secara terhormat dan kemudian mendapatkan uang pensiun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi buat saya sebetulnya jelas ya, kalau orang yang sudah benar-benar terbukti melakukan korupsi, apalagi kemudian jumlahnya sampai miliaran rupiah, terlepas dari apa namanya itu mereka sudah mengundurkan diri atau belum, itu harusnya juga tidak mendapatkan pensiun gitu kan. Kenapa demikian? Karena kan mereka udah mencuri uang rakyat gitu kan. Jadi terlepas dari apapun anggapan mereka mengenai uang yang mereka korupsi, misalnya pengusaha dan sebagainya, tapi kan juga pengusaha itu juga uangnya kan juga dari uang negara untuk pembangunan dan sebagainya. Jadi itu tetap menjadi hak rakyat atau hak awangnya rakyat itu. Jadi itu yang buat saya tidak tepat ya. Kemudian para koruptor tersebut ya, atau mantan anggota DPR itu masih mendapatkan hak pensiun. Gitu. Apa saran Bapak terkait hal ini? Kalau buat saya itu undang-undang itu harus diamandemen ya. Jadi apa namanya itu, memang ada pasal yang menyebutkan bahwa kalau mereka kemudian bukan dipidana ya, tapi dituntut di penjara 5 tahun lebih ya, itu mereka memang bisa dipecat dengan tidak hormat. Tapi bisa saja mereka mengundurkan diri lebih awal ya, kemudian bisa menyelamatkan pemecatan tidak hormat itu ya, menjadi pemecatan atau pemberhentian secara terhormat itu supaya hak pensiunnya tidak hilang ya. Tapi kalau Anda perhatikan kan ada juga ya yang kemudian tetap aja institusinya itu melakukan pemberhentian atau pemecatan dengan tidak hormat dan tidak punya hak untuk pensiun. Dan kalau memang itu masih ada pasal mengenai bahwa mereka tetap bisa punya hak pensiun, menurut saya undang-undang itu perlu diamandemen atau diadendum ya. Jadi ditambah pasal khusus mengenai bahwa tidak boleh itu koruptor kemudian mendapatkan pensiun gitu. Mereka itu merampok uang rakyat kan gitu. Kalau Anda merampok uang saya itu kan bisa membunuh saya secara material ya. Jadi itu yang harus tidak usah kita katakan bahwa dia melukai hati rakyat. Tapi yang jelas koruptor itu kan bisa lebih jahat daripada seorang pembunuh yang misalnya cuma membunuh satu orang atau dua orang. Tapi kalau mengkorupsi uang rakyat, yaitu berapa ribu atau juta orang ya yang boleh dikatakan mengalami kesulitan sebagai akibat dari korupsi seluruh. Demikian pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Saya Wendy Lim.